بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، حنفتين عزكم الله، terakhir yang kita bahas adalah persyaratan yang keempat. Barang yang diperjualbelikan mampu diserah terimakan. Dan pembahasan para fuqaha terkait dengan bab ini adalah pembahasan panjang tentang larangan bai'ul gharar, akad jual beli yang mengandung unsur gharar atau yang mengandung unsur maisir atau unsur perjudian. Di antara masalah yang diangkat oleh para ulama kita khususnya di zaman sekarang ini ialah tentang masalah at-ta'min at-tijari, masalah asuransi yang dibahas oleh para ulama kita sekarang ini ialah masalah asuransi, disebut dengan ta'min. At-ta'min, asuransi yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kita, disebut dengan at-ta'min at-tijari, asuransi bisnis. Asuransi bisnis. Surahnya, gambaran asuransi ini ialah seseorang yang hendak mengasuransikan sesuatu, baik mengasuransikan jiwanya atau mengasuransikan kendaraannya atau rumahnya atau apapun, atau asuransi kesehatan atau yang semisalnya, dia menyetorkan sejumlah uang yang disepakati kepada pihak asuransi, setoran-setoran tetap setiap bulannya, jumlah tertentu yang disepakati, dengan ketentuan ketika dia mendapatkan sesuatu, maka dia bisa mendapatkan klaim. Misal, dia ikut asuransi kesehatan, mendaftarkan dirinya di salah satu perusahaan asuransi, terdaftar, maka dia menyetorkan setoran-setoran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengasuransikan kesehatannya, dengan ketentuan ketika dia nanti sakit, maka yang membiayai perawatan kesehatan dia di rumah sakit adalah pihak asuransi. Dia mendapatkan klaim. Tetapi kalau tidak sakit pula dan dia terus menyetorkan setoran-setoran yang disepakati, selama itu pula dia menyetor, selama itu pula tidak mendapatkan klaim dari pihak asuransi dikarenakan dia sehat. Kau dipahami? Itu disebut dengan asuransi tijari. Dalam Islam, khonafitina azzakumullah, asuransi yang seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Yang kedua, dikarenakan ada unsur judi. Bisa jadi yang menyetorkan tadi untung, bisa jadi pula asuransinya yang untung. Misal, dalam bab tadi yang saya sebutkan, dia baru menyetorkan dua kali setoran. Satu kali setoran misalkan 1 juta atau setengah juta. Satu setoran setengah juta, dua kali setoran setengah juta. Berapa sekarang? 1 juta, tiba-tiba jatuh sakit. Siapa yang harus membayar perawatan? Biaya asuransi. Ternyata sampai dia sembuh itu biaya perawatannya mencapai 10 juta. Siapa yang rugi? Biaya asuransi. Siapa yang untung? Antum. Ini ihtimal. Kemungkinan pertama. Atau antum yang rugi. Antum sudah nyetor sampai bertahun-tahun, sehat-sehat saja. Tidak pernah sakit. Sampai ngumpul mungkin puluhan juta, ratusan juta, dia setorkan ke pihak asuransi. Ketika dia sakit, ya sakit biasa, dia pengobatan dapat mencairkan klaimnya, biaya pengobatan cuma 2 juta. Siapa yang untung? Asuransinya. Siapa yang rugi? Antumnya. Itu mengandung unsur judi. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita sekarang ini, asuransi itu kalau berbasis tijari, perniagaan, dikomersialkan, maka itu termasuk gharar, termasuk maisir yang diharamkan dalam agama. Baik itu terkait dengan asuransi kesehatan ataupun asuransi-asuransi yang lain. Kalau dengan sistem yang semacam itu tidak boleh. Disebutkan dalam sejarahnya asuransi itu munculnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Faham ini? Ini termasuk al-gharar, termasuk maisir. Baik. Misal kita mau kirim barang 5-10 kontainer. Kalau 2 kilo sih ringan. 5-10 kontainer. Dari Medan mau dikirim sampai ke Irian. Ini pengusaha besar ini. Antar pulau sudah ini. Barakallahu fikum. Akhirnya dia menggunakan jasa ekspedisi. Umumnya apa ya, Pak? Ada pihak asuransi yang menawarkan untuk mengasuransikan 5 atau 10 kontainernya dia tadi. Tapi dengan kompensasi. Kami siap untuk menanggung pengiriman barang-barang Bapak sampai tempat. Bayarannya 100 juta. Kalau sampai tempat, selesai urusan. Kalau ada sesuatu kendala, ada masalah, ada kerusakan, ada pencurian, ada segala macamnya, kami siap untuk mengganti barang-barang Bapak. Dapat klaim. Apa hukumnya? Apa hukumnya, Ikhwan? Apa hukumnya ini? Kenapa kok haram? Ada unsur maisir perjudian pada. Bisa jadi harta kamu selamat dengan ekspresi tadi itu. Selama sampai Papua sana, sampai Irian sana, tidak ada masalah, tidak ada problem. 100 juta melayang ke pihak asuransi. Barakallahu fikum. Atau terjadi problem, trouble. Barakallahu fikum. Sehingga ada sebagian barang yang rusak. Dihitung-hitung, klaim yang didapatkan hanya cuma 10 juta. Dikarenakan yang rusak cuma 10 juta. Dikasih 10 juta lebih asuransi. Siapa yang rugi? Antum. Yang untung mereka. Mereka dapat 90 juta. Atau qadarullah wa masyafa'al, 10 kontainer tadi itu tenggelam di laut lepas. Laut dalam. Di perairan mana gitu. Bleng. Tenggelam semuanya. Padahal nilai 10 kontainer barangnya itu miliaran rupiah. Siapa yang rugi? Asuransinya langsung gulung tikar. Nah, ya harus membayar klaim miliaran. Antum yang untung. Yang semacam ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan, termasuk judi. Bisa dipahami? Ada orang punya mobil, baru beli. Apa mobil apa yang baru dibeli ini? Fortune, masya Allah. Toyota Fortune, all new Fortune, masya Allah. Matic, wah. Barakallahu fikum. Masih baru ini. Nah, ini kalau nggak diasuransikan ada lecet-lecet dan segala macamnya besar pengeluaran. Kalau mobilnya murah-murah begitu, lecet biar aja, penyok-penyok biar aja. Nah kalau Fortune, wah, lecet dikit ratusan ribu keluar. Ada yang penyok-penyok jutaan keluar, barang mahal. Nah, akhirnya dia asuransikan mobil tadi itu di pihak asuransi. Kalau ketentuannya seperti tadi, dia harus menyetorkan setoran tiap bulannya untuk apa namanya mobilnya tadi itu. Dengan ketentuan ketika dia nanti tidak ada problem, terus nyetor sampai batas waktu yang dikehendaki atau tambah batas umur hidup. Barakallahu fikum. Atau kalau misalnya mendapatkan problem, kecelakaan dan segala macamnya, maka mobilnya dapat ganti dari pihak asuransi. Cara yang semacam ini hukumnya apa? Hukumnya haram, dikarenakan ada unsur maisir perjudian. Apapun di bidang apapun, di bidang kesehatan, di bidang mobil, di bidang nyawa, di bidang pendidikan dan segala macamnya, semua asuransi-asuransi dengan tata cara semacam ini itu dinyatakan perjudian, hukumnya haram. Dan itulah rata-rata yang ada pada pihak-pihak dan perusahaan asuransi zaman sekarang ini yang berbasis bisnis. Entah dikasih nama syariah, dikasih nama non syariah, namanya ini, namanya itu, perusahaan ini, perusahaan itu, semuanya sama. Kalau menggunakan sistem takmin tijari, asuransi berbau bisnis. Masya Allah, tabarakallah. Nama ya. Sekarang saya mau tanya. Di sini ada paguyuban angkot? Enggak ada. Tahu angkot? Maksud tahunya kereta aja. Angkot, angkutan umum. Ada paguyubannya? Ada asosiasinya? Gitu ya. Masya Allah. Taib, anggap mereka memiliki semacam paguyuban. Asosiasi angkot Samedan. Yep. Barakallahu fikum. Di antara mereka. Yang ada ketua paguyuban, ada wakilnya, sekretarisnya, segala macamnya. Mereka punya program asuransi. Setiap anggota yang punya angkot harus menyetorkan setiap bulan uang 50 ribu. Setiap bulan 50 ribu, tiap angkot. Nanti ditampung oleh pihak bendahara asosiasi tadi, Pak Guyupan tadi. Dengan ketentuan, siapa saja dari anggota kita yang mengalami problem, ada kecelakaan dan semisalnya membutuhkan biaya perawatan atau biaya semacam itu, diambilkan dari uang tadi. Baik, berapapun biayanya, berapapun yang dia butuhkan dalam pembiayaan tadi. Tapi ketika tidak ada yang trouble, terus nyetor. Biasanya ketika tidak ada yang trouble, uang menumpuk sangat banyak, dihentikan. Dah sementara jangan nyetor dulu. Uangnya sudah kebanyakan, sudah miliaran, tidak ada yang trouble. Apa hukumnya kita ikut asuransi yang semacam ini? Yang dilakukan oleh paguyuban angkot ini tadi. Yang bisa jawab? Antum. Ya. Iya sih. Iya enggak. Terserah antum. Ikut apa enggak. Maksud saya. Secara hukum syar'inya. Apakah boleh. Sistem asuransi yang mereka berlakukan seperti ini. Kenapa enggak boleh. Ya memang enggak balik. Ya memang enggak balik. Setorannya itu enggak bakal balik. Maksudnya? Oh begitu. Tentuannya begitu. Kalau enggak nyetor. Tidak ngotor. Itu nanti dulu. Tanpa yang ini. Seperti yang saya gambarkan tadi dulu. Apa hukumnya? Kenapa kok haram? Judi dari sisi mana? Tidak balik untuk anggota semua. Terus? Judi sama siapa? Hah? Mendalimi orang lain? Tidak, itu satu paguyuban. Kesepakatan bersama, keridhaan bersama. Iya, ketika orang lain tadi tidak kejadian, kita yang kejadian, kita menggunakan uang tadi. Ketika ada lagi yang kejadian, dia menggunakan uang tadi. Iya, satu paguyuban. Kenapa kamu zalimi? Dia yang dia riba dan dia ikhlas. Ya apa ini? Gimana Pak Hanafi? Bapak-bapak Hanafi. Kenapa Pak? Enggak dan diberikan kembali. Terus diakumulasi. Diteruskan lagi. Tapi biasanya ketika sudah terkumpul jumlah yang sangat besar, berhenti. Stop dulu. Uang sudah banyak. Begitu nanti banyak pengeluaran, penggunaan untuk semua anggota tadi yang ada berkurang. Ya udah mau habis nih. Ayo lagi. Ntar lagi. Gimana? Kenapa kok boleh? Kenapa kok enggak ada sebuah judian situ? Seumur hidup. Masya Allah. Jadi gimana ini? Baik. Yang seperti ini khonafitin azakumullah diistilahkan oleh para fuqaha kita dengan sebutan at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang bersifat ta'awun. Asuransi yang sifatnya ta'awun, saling bantu membantu antar anggota paguyuban. Sehingga dari mulai awal sudah dijelaskan ini semua nanti untuk anggota paguyuban kita. Siapa yang trouble kita bantu dia dengan uang yang ada ini. Barakallahu. Dan ini tidak akan diinvestasikan. Ya diem semuanya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Trouble bantu, menipis, ayo lagi, tol lagi. Nah, ya semacam ini barakallahu fikum oleh para ulama kita dinyatakan boleh. Dikarenakan bukan untuk bisnis. Paham ya? Ah, ketua paguyuban, wakilnya, wala sekretarisnya, wala bendaharanya tidak berbisnis dengan itu. Memang sekedar mengumpulkan uang dari semua anggota supaya bisa mengurusi semua anggota yang ada ketika ada trouble. Tidak ada judi di situ, tidak ada unsur memakan harta orang lain di situ. Dikarenakan semuanya dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Barakallahu fiik. Lain halnya kalau ada ketentuan tadi. Yang tidak setor harus keluar dari anggota yang sudah disetorkan hangus. Nah, ini repot urusannya. Ini yang repot, ini membolimi orang tadi. Termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Maka jangan menggunakan sistem seperti itu. Barakallahu fiik. Yang lebih enak lagi ialah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Barakallahu fiik, tapi dengan sejujur-jujurnya. Nah, syarat yang kedua tidak diinvestasikan. Kalaupun diinvestasikan, itu untuk kemaslahatan anggota paguyuban. Ketika diinvestkan untuk sebuah usaha dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, itu bukan untuk individu-individu pimpinan yang di atas, tapi keuntungan yang ada masuk di dalam keuangan paguyuban tadi dimakan dan dipergunakan untuk kemaslahatan semua anggota paguyuban tadi. Barakallah. Lain halnya dengan asuransi bisnis, itu diinvestasikan. Uangnya kamu itu diinvestasikan untuk siapa? Bukan untuk apa? Dikarenakan mereka berbisnis dengan cara seperti itu. Hadalah ya juz, wahadah ya juz. Allah tabarakallah. Hadalah wabah. Misalnya, tayyib ala kulli hal yang dibahas tadi, yang termasuk perjudian adalah at-ta'min at-tijari, asuransi bisnis. Dalam bab ini termasuk gharar atau termasuk misir. Barakallahu fikum. Apa yang diistilahkan dengan muhaqalah atau diistilahkan dengan musaqa atau diistilahkan dengan muzara'ah atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dengan sistem wahakalah musyara'ah dan orang yang kongsi bersyarikat dalam penggarapan sawah atau penggarapan kebun, kongsi syarikat, misal 1 hektar sawit ada 2 orang bersyarikat kongsi di situ. Yang tidak diperbolehkan apabila ada perjanjian di antaranya hasil sawit tahun ini untuk saya, hasil sawit tahun depan untuk antum. Apa hukumnya ini? Tidak boleh, dikarenakan ada unsur perjudian, pertaruhan yang luar biasa. Mungkin untung, mungkin rugi. Bisa jadi tahun ini hasilnya maksimal, bagus, baik, menguntungkan. Saya yang untung. Ternyata tahun depan gagal total. Dia rugi. Atau sebaliknya. Bisa dipahami? Kalau dengan sistem semacam ini tidak boleh. Termasuk muzara'ah atau musaqah atau muhaqalah yang terlarang. Ayyib. Atau dengan cara yang kedua, yang 1 hektar tadi dibikin 2 klasifikasi, 2 petak. Dia mengatakan petak yang sebelah kanan hasilnya untuk antum. Peta yang sebelah kiri untuk saya. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Tadi itu ada spekulasi yang sangat tinggi. Ada unsur perjudian yang sangat tinggi. Mungkin ini yang menguntungkan, yang itu tidak, atau sebaliknya. Kalau dengan sistem semacam ini, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Bagaimana yang boleh? Bagaimana yang boleh, Ikhwan? Bagaimana yang boleh? Hah? Yang boleh itu ialah keuntungan dibagi kepada mereka berdua dengan persentase sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang ada, saya 40, kamu 60. Baik. Berapapun keuntungannya, bagi. Saya 40, dia 60. Ketika rugi, ya rugi sama-sama. Ketika untung, ya untung sama-sama. Dengan persentase yang disepakati. Ini yang diperbolehkan. Sehingga kalau anda mendapati sebuah hadis yang menjelaskan larangan-larangan muzara'ah, larangan musaqah dan yang semisalnya, itu maksudnya dengan sistem dan cara yang mengandung unsur judi. Kalau anda membaca riwayat yang membolehkannya ketika tidak ada unsur judi. Bisa dipahami ya, Khan? Paham insyaAllah ya? Mudeng ini? Mudeng insyaAllah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada persyaratan berikutnya. Asyartul khamis. Persyaratan yang kelima. Ayyakunal aqdu min malikin aw mimman yaqumu maqamahu. Ayyakun al-aqdu min malikin aw mimman yaqumu maqamahu. Akad jual belinya itu dari pemilik barang atau yang menduduki posisi pemilik barang. Naam. Barakallahu fikum. Kalau pemilik barang jelas, memang punya miliknya dia. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang dimiliki oleh orang lain kecuali izin dia. Baik. Adapun seseorang yang menduduki posisi pemilik umum makamah, ini dibagi dua oleh para ulama. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, ma'zunun lahum bisyara', diizinkan secara syariat. Diizinkan secara syariat. Secara syar'i dia diizinkan untuk mempergunakan harta orang lain, mengurusi harta orang lain. Dia ini adalah al-wali anis-safih wal-yatim wal-majnun. Walinya orang yang safih, safih itu yang tidak bisa mengatur hartanya, atau walinya yatim, atau walinya orang yang gila yang punya harta. Wali yang ditunjuk ini mempergunakan dan mengalokasikan harta mereka semua sesuai dengan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan yang sahih, kemaslahatan anak yatim, kemaslahatan orang yang majnun. Ini diizinkan secara syar'i. Yang kedua, sebentar, untuk wali ini oleh para ulama kita dibagi dua. Yang pertama adalah wali khas, waliyun khas, wali khusus, yaitu yang tadi wali yang menangani harta anak yatim atau hartanya orang gila atau orang yang sedih. Yang kedua namanya waliyun 'am, wali secara umum, yaitu hakim, qadhi, penguasa yang mengurusi harta-harta yang tidak diketahui siapa empunya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang kedua, al-ma'zun lahum minal malik, yang diberi izin dari orang yang memiliki harta. Dapat izin dari orang yang memiliki harta. Meliputi al-wakil, wakil, wakil sang pemilik harta. Nah, wakil ini menggunakan dan mengalokasikan harta empunya sesuai dengan izin dan perintah yang punya harta, wakilnya. Atau yang kedua, al-wasi, orang yang diberi wasiat. Al-wasi yang mendapatkan wasiat dari seseorang untuk mengurusi harta bendanya sepeninggal dia. Wasi ini hanya mengurusi sepertiga harta mayit. Sebab yang namanya wasiat itu hanya sah pada sepertiga harta atau kurang, tidak boleh lebih. Maka al-wasi yang ditunjuk sebagai pemegang wasiat, dia bisa mengalokasikan wasiat sang mayit tadi pada sepertiga harta dengan izinnya setelah dia mati nanti. Atau yang ketiga disebut dengan nadhirul waqaf. Nadhir waqaf. Nadhir waqaf yang mengurusi harta waqaf. Yang menangani harta wakaf. Barakallahu fikum. Izinnya bisa jadi dari orang yang memiliki sesuatu yang diwakafkan, atau izinnya dia dapatkan dari pihak hakim, pihak penguasa yang menunjuk dia sebagai nadhir wakaf untuk mengurusi wakaf-wakaf yang enggak diketahui siapa pemiliknya. Ada nadhir wakaf, imma wakil, imma wasi, imma nadhir wakaf. Ini dikatakan miman yakumu maqamah. Barakallahu fikum. Yang membuat akad seseorang yang memiliki harta atau yang menduduki posisi orang yang memiliki harta. Dasarnya adalah ayat Allah, hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata pada Hakim Ibn Hizam, la tabi' ma laysa indak, la tabi' ma laysa indak, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Barakallahu fikum. Jadi harus dimiliki baru dia jual, atau yang memiliki, siapa yang memiliki barangnya orang lain tidak boleh dia jual melainkan dengan izinnya. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fik. Pada persyaratan ini terdapat banyak permasalahan-permasalahan penting. Di antaranya adalah ad-dallalah, bab maklar. Bahasa umumnya simsar. Simsar maknanya sama ya kawan. Maklar, tahu maklar? Tahu maklar? Perantara. Iya, simsar. Dibahas oleh para ulama, apa hukumnya jadi maklar? Maklar itu kan menjualkan para orang lain. Paham ya? Dibahas di sini oleh para ulama. Tayyib, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Jumhurul ulama berpendapat jawaz samsarah, bolehnya bekerja sebagai maklar secara global. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh, hukumnya makruh. Warrajih, dan yang sahih, barakallahu fikum, pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bolehnya bekerja sebagai maklar atau menunjuk orang lain sebagai maklarnya, berhujjah dengan hadisnya Rasulullah alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin tergantung persyaratan di antara mereka. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yabi'u hadirun libadin, la yabi'u hadirun libadin, orang kota tidak boleh menjualkan barangnya orang pelosok. Dikatakan oleh Tawus, bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa maknanya orang kota tidak boleh menjualkan barang orang pelosok? Kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsara, tidak boleh menjadi maklarnya. Di sini dipahami oleh para ulama, yang dilarang itu cuma satu gambaran saja. Orang kota menjadi maklarnya orang pelosok. Kenapa tidak boleh? Umumnya orang pelosok itu, orang pedalaman itu tidak tahu harga pasar. Taunya punya kambing, punya sapi, punya ayam, punya hasil bumi, punya hasil sawah, tapi tidak tahu berapa pasarannya. Datang ke kota, umumnya dikibuli. Ketika ada orang kota yang kemudian menawarkan jasanya sebagai samsarah, menjualkan barang dia di kota, tidak boleh, khawatir terjadi penipuan. Saya paham ini? Itu dengan nas riwayat ini. Dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama, selain gambaran ini, hukumnya boleh. Orang kota menjadi maklarnya orang kota, tidak ada masalah. Orang pelosok jadi maklarnya orang pelosok, tidak ada masalah. Orang pelosok jadi maklarnya orang kota, ya tidak ada masalah. Ya tidak boleh yang mana? Orang kota jadi maklarnya orang pelosok. Dari mafhum hadis inilah para fuqaha kita menyatakan boleh menjadi yang namanya samsar. Atau boleh? Boleh. Apa persyaratannya? Oh, tadi dibahas. Apa persyaratannya? Apa persyaratannya? Sudah ngantuk. Perjanjiannya tadi gimana? Ada yang ngantuk, berhenti loh ini. Sudah ngantuk. Allah barfi. Apa persyaratannya? Selesai pembahasan. Itu menunjukkan bolehnya jadi maklar. Apa ketentuan dan persyaratan maklar ini tadi? Izin dari mana? Aywa, hadza huwa. Tadi pembahasan kita, akad itu harus dari yang pemilik harta atau yang menduduki posisi yang memiliki harta. Disebutkan wakil, wasi, nadzir wakaf. Diangkat pembahasan maklar. Boleh apa enggak? Secara nas dalil menunjukkan boleh, kecuali orang kota memaklari orang pelosok. Selebihnya boleh. Apa ketentuannya? Ketentuannya harus ada izin dari pemilik barang. Bisa dipahami? Harus ada izin dari pemilik barang. itu kan punyanya orang lain. Dia bisa mengurusi harta orang lain atau barang orang lain dengan seizin pemilik. Ini persyaratan utama. Gak boleh tiba-tiba ada orangnya lagi transaksi. Nah, saya maklar dari antum 5%, 5%. Siapa yang nunjuk kamu jadi maklar? Selonang-selonang saja. Izin dulu. Ketika ada orang misalkan yang mau memasarkan barangnya, datangi dia. Mau saya pasarkan? Saya maklar. Mau saya pasarkan? Silakan. Apa kesepakatannya? Mungkin sang penjual, sang pemilik barang mengatakan harga dari saya 100. Silakan kamu cari untung sendiri. Ada masalah? Atau dia mengatakan sudah, kamu jual harga sekian. Sebutkan, kamu harga jual harga 100, nanti kamu saya kasih 2% atau 3%. Tidak ada masalah. Atau sang makelarnya yang menentukan persentase. Dijual berapa itu? 100. Ya sudah, saya minta 5%. Sepakat? Sepakat. Salah. Kemudian dia mencari yang namanya pembeli. Itu boleh dengan izin dari pemilik barang. Apakah dia boleh jadi makelar untuk sang pembeli? Jawabannya? Apa ketentuannya? Itu perkara yang harus. Dia boleh menjadi makelar sang pembeli dengan ketentuan sang pembeli ridha dengan dia. Barakallah. Jadi dapat dari dua sisi. Penjual dapat, pembeli dapat. Dan disebutkan oleh para fuqaha kita, sang maklar diperbolehkan untuk menentukan prosentase bagian dia. Saya minta sekian. Sepakati? Boleh. Tidak? Maka dibahas ulang. Barakallahu fiik. Ada mafhum? Jadi faham ini? Naam. Siapa yang jadi karyawan perusahaan? Saya mau tanya sama antum. Angkat tangan, karyawan perusahaan, yang jadi karyawan perusahaan. Di sini perusahaan enggak? Apa? Allah. Antum karyawan perusahaan, saya mau tanya. Masya Allah, misal antum ditunjuk oleh pihak perusahaan. Ya, diangkat jadi karyawan perusahaan, ditunjuk sebagai pihak pengadaan barang. Antum ditaruh di job pengadaan barang, departemen pengadaan barang. Antum kemudian mencari barang dengan anggota-anggota yang ada ini, cari barang. Antum menghubungi ini segala macamnya, barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan dapat. Kamu dapat sama fulan, begitu. Dalam proses pengadaan barang tadi, antum dikasih fee oleh orang-orang tadi. Kira-kira tujuannya apa ya, Kwan? Ngasih fee segala macam itu? Supaya barangnya dia licin masuk ke perusahaan. Apa hukumnya antum menerima fee tadi? Tafadhal. Loh, kok langsung gini-gini? Wah, mikir-mikir. Jangan-jangan kejadian ini. Nanti kalau enggak boleh gimana? Sudah banyak makan fee. Kalau boleh, alhamdulillah kan gitu ya. Apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Sama dengan suap. Pokoknya antum maklar. Antum kan ditunjuk oleh pihak perusahaan. Bukan orang yang gak dikenal, antum dikenal oleh pihak perusahaan. Ya apa? Boleh apa gak boleh? Yakin gak boleh? untuk nolak fi. Misalkan antum ternyata ditaruh di bagian itu, usaha dan segala macamnya itu, masya Allah setiap ada barang, nah ini mas sedikit, belum mas, sedikitnya dibuka. Gitu, ini gaji satu bulan setengah saya. Nah, apa hukumnya? Tidak boleh? Yakin? Mantap? Loh, ragu-ragu. Begitu lihat fee-nya tadi, gaji sebulan setengah saya, langsung boleh aja lah. Apa hukumnya? Kenapa kok boleh? Yang jadi masalah fee-nya itu. Antum sebagai karyawan perusahaan, sah dari pihak perusahaan menunjuk antum secara resmi untuk mencari barang. Terkait dengan pengusaha tadi, sah. Mereka tahu kamu sebagai perwakilan dari pihak perusahaan untuk mencari barangnya dia. Tapi dikasih fee. Dan itu umumnya bukan kecil, besar. Tak ada fee 50 ribu, uang kapaya. Fee itu besar. Ya apa ya? Loh, nggak mau ngaku. Ya apa ya? Ya, besar fee itu. Bisa jadi itu, gaji kamu sebulan, dua bulan, tiga bulan. Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Bagaimana? Gimana? Ya umumnya gitulah, masa dia harus bilang sih. Ketika ngasih fee ya nggak bakal bilang macam-macam. Ini pak sedikit gitu aja. Dan kemudian ini pak nanti dilicinkan ya. Ndah, itu kurang profesional. Itu langsung set. Yang profesional ndak langsung begini minta nomor rekening. Ada nomor rekeningnya pak? Ada. Coba langsung set kirim. Silakan ditengok di rekening bapak, ada sedikit untuk bapak. Profesional lah. Jadi enggak polos gitu untuk melicinkan barang saya ya gitu. Itu pemain baru. Kalau sudah profesional canggih mainnya halus. Set. Saya sebutkan itu dikarenakan kondisi umumnya demikian. Jadi gimana rinciannya? Gimana? Saya mau tanya sama antum, kalau seandainya antum bukan karyawan perusahaan tadi sebagai pihak pencari barang, apakah pengusaha itu memberikan fee kepada antum? Kenapa kok dia ngasih fee pada antum? Dikarenakan antum sebagai utusan dari perusahaan tadi untuk mencari barang. Gitu ya. Maka di sini posisinya antum itu bukan makelar, tapi karyawan resmi sebuah perusahaan yang digaji untuk pekerjaan seperti itu. Paham? Maka semua fee-fee yang kamu dapatkan di lapangan dari siapapun itu bukan haknya antum. Hak siapa? Ya haknya perusahaan. Karena itu sudah digaji oleh pihak perusahaan untuk itu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kamu bukan karyawan perusahaan, duduk anteng di rumah bapak dan ibu kamu, ya enggak bakal datang fee-nya tadi. Ya, Pak ya. Nah, itu dia masalahnya. Yang seperti ini hukumnya haram, tidak boleh diambil dan termasuk hadaya ummal. Rasul mengatakan hadayal ummal hulul. Hadiah-hadiah para karyawan semacam itu hulul, seperti orang yang merampas, seperti orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Barakallahu fikum, namanya hulul la yajuz. Barakallahu fikum. Tadi paham ini? Jadi jangan diambil ini. Solusinya gimana? Solusinya gimana? Hah? Nggak bisa ditolak langsung blek gitu ya? Hah? Dikasihkan kepada pihak perusahaan atau kalau berani ngomong minta izin kepada pihak perusahaan kalau dapat fee untuk saya. Paham itu? Nah, ini apa adanya saja. Nah, tugaskan dapat fee, datang kepada perusahaan. Pak, Pak Direktur atau Pak Dirut gitu ya. Ini ada fee. Gimana nih? Bantu. Masya Allah Pak, jazakumullah khairan. Supaya enggak bolak-balik Pak. Kalau seandainya nanti saya dapat fee lagi, boleh tuh saya Pak? Sudah perusahaan kita menetapkan sebuah keputusan. Apa karyawan-karyawannya diutus perusahaan untuk mencari barang dapat fee, fee-nya untuk karyawan tadi. Wah, jazakumullah khairan. Wah, itu job yang paling basah. Nah gitu ya, itu bagian departemen yang paling basah di perusahaan tadi. Semuanya bakal rebutan untuk menjadi anggota bagian pencarian barang tadi. Fee-nya besar. Bakal perusahaan, barangnya itu jumlahnya sangat besar. Jadi paham ini ya? Harakallah. Baik, jam berapa asarnya? Masih lama? Tengah? Jam 4 kurang 4, alhamdulillah masih panjang. Baik-baik. Masalah yang lain yang dibahas oleh para ulama dalam bab ini terkait dengan masalah ini sesuai dengan hadisnya Hakim bin Hizam tadi, la tabi' ma laisa indak, janganlah kau menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu, yang enggak kamu miliki. Dari riwayat ini khonafitina azakumullah sangat tegas menunjukkan adanya larangan menjual atau berjual beli sesuatu yang belum kita miliki. Dan ini padanya terdapat sekian banyak transaksi-transaksi yang ada di masyarakat. Semua kasus, semua transaksi yang masuk dalam riwayat ini terkena hadis. Di antaranya ialah yang terjadi di bank-bank yang mengatasnamakan dirinya Bank Islam, Bank Islami, atau yang mengatasnamakan Bank Syariah. 80% dari aktivitas Bank Syariah itu menggunakan sistem murabahah. Ternyata ketika ditelusuri, di situ ada unsur menjual sesuatu yang belum dia miliki. Termasuk menjual sesuatu yang dia belum miliki ialah bai'u ma lam yuqbad. Menjual sesuatu yang belum dia terima. Barangnya belum dia terima. Wa fihi masail. Apa itu murabahah? panjang kan? Ini bukunya khusus ini. Pembahasan tentang masalah murabahah. Barakallahu fikum. Tayyib. Murabahah barakallahu fik. Ini pada dasarnya diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan baik al-amanah. Mana tadi? Tadi baca kok hilang lagi pikiran. Mana tadi? Yes. Daripada baca dari sini aja. Jual beli sistem murabahah itu pada dasarnya disebut dengan bai'ul amanah. Jual beli sistem amanah. Apa itu? Maksudnya ialah sang penjual secara terang-terangan menyebutkan harga kulaan. Dan dia meminta sebuah keuntungan. Misal, saya penjual. Saya penjual HP. Nokia. Nokia apa lagi? Bagus-bagus banget. Ya. Saya mau jual kepada Afulan. Hah? Saya beli Nokia ini. Harganya 500 ribu. Ini ada notanya, ada kwitansinya. Itu namanya bai'ul amanah. Barakallahu fikum. Kalau kemudian dia meminta untung, sudah, saya kulaannya 500 ribu. Antum kasih untung saya berapa silakan. Terus disepakati, saya ambil untung 10.000. 510.000. Kalau dia mengambil untung lebih, itu namanya murabahah. Gambaran yang kedua. Dia menyebutkan harga kulaan 500.000. Dah, saya jual sama antum kurang dari 500. Saya jual 450.000. Kurang dari harga kulaannya. Ini disebut dengan bai' al-wadhi'ah. Bai'ul wadhi'ah. Jual beli dengan menurunkan dari harga kulaannya. Atau dia mengatakan, "Ah, ini saya kulaan 500.000. Saya jual kepada antum juga sama 500.000. Ini disebut dengan namanya bai' at-tauliyah. Disebut dengan at-tauliyah. Barakallahu fikum. Ada murabahah, ada muwadhi'ah atau wadhi'ah, ada tauliyah. Yang dibahas sekarang yang mana? Murabahah. Semuanya dikatakan sebagai bai'ul amanah. Secara global dalam kitab-kitab fikihnya para fuqaha, yang namanya bai'ul amanah jaizun bila khilaf, diperbolehkan dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama. Diperbolehkan dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama, sebab tidak ada larangan syar'i padanya. Tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Dia terbuka apa adanya. Kadang dia minta untung, kadang harganya sama, kadang dia malah menjatuhkan harganya sendiri. Ini secara global asal muasal pembahasan murabahah. Tapi khonafitina azzaikumullah, secara prakteknya di bank-bank syariah sistem murabahah itu tidak seperti yang disebutkan para fuqaha. Ada sesuatu lain yang ada pada mereka. Berjelaskan? Tayyib. Sistem murabahah yang ada pada bank-bank syariah itu ada beberapa gambaran, beberapa keadaan. Mudah-mudahan antum enggak ngantuk. Ini kalau antum pahami baik-baik, antum akan tahu bagaimana rusaknya bank syariah. Gambaran yang pertama. Saya nasabah membutuhkan barang. Misal saya kepingin beli mobil, Toyota Rush Matic, Black Edition, edisi hitam. Saya tahu sifatnya begini. Tapi masalahnya saya nggak punya duit. Mau beli Toyota Rush tadi itu, harganya lumayan, mungkin sampai 200 juta atau segala macam. Akhirnya saya datang ke bank syariah. Bank syariah. Atau bank gitu ya. Saya minta kepada pihak bank, tolong saya butuh Toyota Rush. Ya, Toyota Rush. Rakitan tahun 2011 terbaru, All New Black Edition. Ya sudah. Dan dari pihak bank menghubungi showroom, dealer. Menghubungi showroom atau dealer Toyota. Ya pak, ada barangnya gini, harga dealer sekitar 200 juta. Ya, beres. Akhirnya dari pihak bank membuat akad kesepakatan dengan saya. Dia mengatakan, ini Toyota Rush yang diminta tadi dengan sifat-sifat yang diminta tadi, itu harga aslinya 200 juta. Tapi kami jual kepada Anda selaku nasabah dengan setoran, ya namanya setoran ya, tempo, nyetor begitu, secara bertahap 220 juta. Sepakat? Ya sepakat. Sudah, tanda tangan segala macam, beres, sepakat. Silakan ambil Toyota Anda di showroom Stabat. Apa hukumnya ini? Dia terang-terangan apa adanya. Harga 200. Saya minta keuntungan 20 juta. Antum store setahun, dua tahun, tiga tahun sebagaimana kesepakatan. Apa hukumnya? Kenapa kok haram? Dikarenakan pihak bank belum memiliki Toyota Rush tadi. Toyota Rush-nya tadi masih ada di dealer, di showroom. Satu. Kalau dia mengatakan sudah punya bank, bank tadi sudah telepon ke showroom, sudah akad sama pihak showroom, dijadikan. Oke, pihak bank beli. Gimana jawabannya? Tetap haram. Kenapa? Dikarenakan bank tadi menjual sesuatu yang belum dia terima. Lam yuqbad. Baik ma lam yuqbad. Menjual sesuatu yang belum dia terima. Masih ada di showroom. Ini hukumnya murabahah yang haram, di situ ada unsur riba. Hakikatnya hutang 200 juta, bayarnya 220 juta tempo setahun, dua tahun, tiga tahun seperti yang disepakati pesan. Paham ini? Ini yang pertama. Ini yang pertama ya. Gambaran yang kedua. sama dengan tadi. Tapi bedanya dari pihak bank mengutus karyawannya. Dihubungi karyawan, Pak Fulan, sini. Bapak ke showroom dealer Fulan, Bapak beli Toyota Rush, gini, yang diperkenal siapa? Iya Pak, sana. Beli di mana? Di showroom. Karyawan ini bilang kepada pihak showroom, ini sudah saya beli, nanti ada Pak Fulan akan datang kemari mengambil Toyota Rush ini. Pergi dia. Dihubungi pihak banknya. Sudah beres Pak, sudah kita belikan di showroom Fulan. Tanda tangan sebagaimana yang terangkan tadi. Apa hukumnya? Sama saja. Kenapa? Dikarenakan mobilnya masih di showroom. Insyaallah ya. Entah dia langsung akad baru beli, atau dia sudah beli lewat telepon, atau dia suruh karyawannya kesana beli, semuanya sama, hukumnya haram dikarenakan barangnya itu belum dia terima, masih ada di sana. Termasuk baik malam yukbab. Gambaran yang ketiga, sama dengan tadi. Bedanya karyawan ini tadi datang ke showroom, beli barang yang dimaksud, dia mengatakan kepada pihak showroom, sudah ini mobil punya kami, pihak bank, tapi saya titipkan di sini. Saya titipkan di sini. Nanti diambil sama Pak Fulan, nasabahnya itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kok diem aja. Apa hukumnya, Irfan? Hukumnya adalah tidak boleh, alias haram. Adapun kalimat saya titipkan itu hanya kamuflase saja. Rekayasa. Intinya apa? Barangnya masih di showroom. Yang mengambilnya siapa? Nasabah. Tidak boleh. Walaupun ada sebagian yang mengatakan boleh, itu pendapat yang lemah, yang rajih tidak boleh. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, naha an bai'i ma lam yuqbad. Rasul melarang jual beli yang belum diterima, dan juga naha an bai'i silah hatta yahuzah tujar ila rihalihim. Dan juga Rasul melarang menjual belikan barang hingga barang itu dipindahkan oleh penjualnya ke tempat yang lain. Masya Allah. Gambaran yang ke 4. Sama dengan tadi. Bedanya dari kalangan dari pihak karyawan tadi beli dan mengeluarkan mobil tadi itu keluar dari dealernya, dibawa ke gudang bank atau langsung dibawa di halaman bank. Di halaman bank. Pak, lihat tuh mobilnya Pak, di halaman. Iya. Apa hukumnya gambaran yang keempat ini? Dari tadi kan di showroom terus. Entah langsung, entah telepon, entah karyawannya ke sana, dan segala macam. Kali ini dibawa itu mobilnya. Dibeli, dibawa, dikeluarkan dari showroomnya, mungkin taruh di agen bank atau di gudangnya, atau langsung di depan parkiran bank. Pak, lihat tuh Toyotanya. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa boleh? Sudah diambil, nggak mungkin beli tiba-tiba tanpa surat. Ya mesti pakai surat tuh pihak bank yang beli. Profesional mereka. Kenapa? Saya gimana ya, nggak paham saya. Mobilnya sudah ada di pelataran bank. Sudah dipindahkan dari showroom. sudah di tempatnya biak bang. Apa hukumnya? Masih tidak boleh juga. Mobil sudah milik bank, sudah dia beli. Mobil sudah diterima oleh pihak bank, sudah dikeluarkan dari showroom. Apa yang tidak boleh? Oh gitu. Masya Allah. Baru. Dalam kondisi yang semacam ini, tinggal kita bertanya, akadnya dengan nasabah itu kapan? Apakah sudah terjadi akad dengan nasabah sebelum pihak bank beli? Ataukah setelahnya? Assalamualaikum. Kalau akadnya sudah terjadi, sudah ada akad dengan pihak nasabah, baru dibelikan dan dibawa masuk ke dalam pihak ke pelataran bank, tidak boleh. Hakikatnya itu bukan dipindahkan ke tempatnya bank, tapi akadnya itu. Ketika akad bank masih belum memiliki barang tadi. Wadah ini? Tapi kalau akadnya setelah itu, barang sudah dibeli, sudah dibawa di pelataran bank, baru mengadakan akad. Baru mengadakan akad. Pak, sudah itu mobil, sudah punya bank, segala macam, sudah beres. Gimana Pak, kita akan adakan akad? Iya. Nah, ketika dia mengadakan akad itu, dengan penambahan nominal, dengan pembayaran tempo, hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Kenapa kok boleh? Hah? Apa syarat-syaratnya? Itu dulu aja pembahasannya. Boleh apa enggak boleh? Ya, secara hukum syar'inya boleh. Secara persyaratannya satu. Pihak pembeli tidak dipaksa dan belum dipastikan sebagai pembeli. Artinya dari pihak nasabah bisa membatalkan akad. Sebab akadnya belum diproses. Dua, pihak bank bisa membatalkan akad dengan nasabah ini. Dan dia bisa jual kepada nasabah yang lain. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Itu secara hukum syar'inya, secara realnya, apakah pihak bank mau dengan cara ini? Jawabannya, kenapa tidak mau? Aku pinter sampean. Gambaran yang terakhir tadi diperbolehkan. Para fuqaha mengatakan boleh, dikarenakan tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Sesempat itu boleh. Tapi secara kondisi realnya, berarti abang tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Ya, rugi. Resiko besar. Nah, kalau pembelinya mengatakan, Pak, enggak jadi Pak. Kelamaan. Assalamualaikum. Loh, lah terus yang mau beli Toyota Rush All New Black Edition siapa? Terserah Bapak. Loh, enggak mau itu. Bang. Untung dulu sebelum rugi. Tidak bakal mau, resiko besar itu. Sehingga mereka maksa harus mengilzam, harus beli. Begitu. Barakallahu fiik. Itu tidak diperbolehkan ala rajih. Harus beli itu tidak boleh. Saya paham ya? Ini yang dinyatakan oleh para fuqaha belum ada wujud aslinya di kalangan bank-bank syariah. Belum ada yang seperti ini. Karena mereka tidak mau rugi. Barakallahu fiik. Belum lagi pembahasan yang lainnya. Ketika nanti enggak bisa nyetor berapa kali. Nah, kemudian disita dan segala macamnya. Belum pembahasan yang ini. Apalagi yang ini. Barakallahu fiik. Tambah parah lagi. Dari sini. Khonafidina'azakumullah. Sistem murabahah yang terjadi pada bank-bank. Khususnya bank-bank syariah. Itu riba tidak diperbolehkan hakikatnya pinjam uang sekian dibayar lebih dari nominalnya. Mobil dan segala macamnya itu semata-mata rekayasa saja kamu proses. Biar dipahami. Sekarang yang dibahas itu apanya? Satu, dia belum memiliki. Atau dua, dia belum menerima barang tadi. Tiga, akad yang dilakukan sebelum bank punya barang. Harap, Pak. Masya Allah, semakin panas. Hmm, 80% aktivitas bank-bank syariah itu menggunakan sistem murabahah. Kalau murabahahnya itu ternyata melanggar syariat, 80% aktivitas bank syariah itu riba menyelisihi syariat. Tinggal 20%. 20%-nya itu biar dipakai untuk si mudharabah. Sistem mudharabah. Dan ternyata sistem mudharabahnya pun melanggar syar'i. Itu sudah pernah kita tulis di majalah syariah terkait dengan bank syariah antara kenyataan dan pengakuan dan kenyataan. Yang kita angkat pembahasan mudharabahnya. Ternyata bertentangan dengan bimbingan-bimbingan syariat dalam bab mudharabahnya. Sisanya apa? Tidak ada sisanya. Sehingga sekedar nama, kenyataannya lebih parah daripada bank-bank konvensional. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Tambah panas. Jadi gimana? Cukup? Cukup? Jambi. Sebentar lagi asar. Masya Allah, tabarakallah. Itu terkait dengan masalah sistem murabah. Ini kitab, Masya Allah, saya beli ketika umroh kemarin terakhir. At-tamwil bil murabah ahkamuhu wa dawabituhu syar'iyah. Punya tipis, ringkas, padat, mantap. Baraklah, itu ringkasan tadi. Saya mau tanya. Selesai bank syariah, nafas dulu. Baraklah, itu. Ada pertanyaan di kepala saya. Saya pengusaha herbal. Ya. Grosir. Tapi ada lagi yang lebih grosir daripada saya, tempat saya kulaan. Suatu kali ada agen saya, pelanggan, telepon saya, "Ustaz, saya membutuhkan madu." Berapa? Saya butuh ya 5 kintal. Madu apa itu? Madu. Madu apa itu? Madu hutan. Masya Allah. Hutan apa? Hutan Sumatera. Boleh. Alamatnya itu? Bukan alamatnya gini. Saya telepon tempat kulaan saya tadi. Assalamualaikum salam. Ada madu hutan? Ada, Ustaz, butuh berapa, Ustaz? 5 kintal. Harga sekian, Ustaz, beres. Nah, nanti tolong dikirim langsung ke alamat ini. Saya sebutkan alamatnya pelanggan tadi. Dari sana langsung kirim ke alamat pelanggan tadi. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Paham yang saya gambarkan tadi? Apa hukumnya? Kenapa tidak boleh? Dikarenakan saya menjual sesuatu yang belum saya terima, yang belum saya miliki. Langsung kirim ke sana. Kenapa kok boleh? Kenapa kok boleh? Kerja sama-sama siapa? Duh, kok jualkan barang ini? Entah, gambarannya seperti yang saya terangkan tadi. Yang dibahas sekarang terkait dengan masalah pengiriman. Ya, saya biasa, saya pelanggan, tetap pelanggan distributor besar untuk yang atasan saya tadi itu, yang petani tadi itu. Yang jadi problem sekarang adalah saya sudah mengadakan akad dengan pihak pelanggan, barakalafikum, pelanggan saya, sesuatu yang belum saya terima, yang belum saya miliki. Saya sudah menentukan harga segala macamnya, kemudian langsung kirim ke pelanggan, belum sampai ke tangan saya. Alah, ya juz, tidak diperbolehkan. Satu, dengan hati la tapi malaysa indah, kamu jangan menjual sesuatu yang belum kamu punya. Dan juga Rasul melarang jual beli sesuatu yang belum diterima. Solusinya bagaimana? Sebentar, solusinya bagaimana supaya tidak jadi riba, tidak jadi haram? Transfer dulu uangnya, terus sama saja. Lawang barangnya bukan saya yang ngirim, dikirim oleh pihak yang di atas sana, terus langsung pulangan saya. Yang ngirim siapa? Langsung bos saya yang paling besar itu langsung ngirim ke sana. Sama saja, saya belum menerima barangnya. Solusinya bagaimana? Wah, kalau datangkan ke tempat saya kelamaan, banyak biaya, kos tinggi. Datang ke saya udah kena cas kirim dari sana. Saya ngirim lagi pelanggan, ongkos lagi, biaya besar. Yang sedikit aja sih. Gimana solusinya? Solusinya, teman, urusan saya sama yang di atas gampang, bisa utang. Yang jadi masalah sekarang masalah pengiriman. Kalau terkait dengan pelanggan, bisa dengan cara uang dulu. Uang nanti juga gak ada masalah. Dia juga bisa utang sama saya. Nah, gimana caranya? Gimana tuh akad belakangan? Nah, kalau langsung kirim ke sana belum akad, wah ditipu saya, Pak. Langsung dimakan sama dia, tak telepon-telepon, ayo akad cepet. Gak diangkat-angkat. Ambilas uang saya, 5 kintal, Pak. Gimana Abdul Ghani? Eh, sendaki Abdul Ghani. Waduh, gak ada waktu. Jauh, tempatnya jauh. Dan kurang profesional. Biasa pakai begini, pakai jauh-jauh segala. Lagi daurah ini si budak, si utali. Yang di belakang, gimana solusinya? Nggak usah minta persenan, jelas sudah untung sayanya, mong saya distributor besar. Sang pembeli langsung transfer uang ke wah terlalu sedikit untungnya itu. Kayak gitu ya. Terlalu sedikit untungnya itu. Loh, sedikit. Kalau antum pemain besar enggak seperti itu caranya. Tahu solusinya? Tahu solusinya? Solusinya adalah antum tunjuk seseorang di tempat pelanggan yang pesan tadi sebagai wakilnya antum untuk menerima barang dari bos tadi. Bos, kirim ke alamat wakil saya. Nanti wakilnya antum menyerahkan kepada pelanggan tadi. Irit. Tadi pahami? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Bisa langsung kita yang menyerahkan atau orang yang kita tunjuk. Yakumu maqamah. Yang menduduki posisi yang punya barang. Tunjuk wakil. Bisa wakil resmi, bisa minta tolong seorang ikhwah. Telepon seorang ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong? Apa Ustaz? Saya mau kirim barang kepada si fulan, cuman saya alamatkan ke antum. Nanti kalau antum terima barang saya, tolong antum serahkan barang itu kepada si fulan. Aman. Urusan dia kita kasih komisi. Untung besar. Barakallahu fiikum. Akad apa itu? Kenapa? Akad yang mana? Akad yang mana? Akad yang mana? Nah, gitu tuh pertanyaannya. Tadi yang kita bahas stressingnya kita terkait dengan pembahasan pengiriman. Terkait dengan akad saya sama pelanggan harus syar'i. Sistem yang paling gampang yang tadi menggunakan sistem salam, uang dulu, barang nanti saya kirim sesuai dengan sifatnya, jumlahnya, takarannya, dan waktunya. Tapi ingat pengirimannya jangan langsung dari sana ke sana, harus lewat kira. Allahu fikum. Tadi pahami? Atau cara yang kedua, yang transaksi nanti adalah wakilnya kita di sana. Barakallahu. Insyaallah ya. Saya fokuskan terkait dengan pembahasan baik malam yukbab pengiriman tadi. Sehingga terkait dengan saya sama pelanggan harus betul terkait dari pihak ketiga menuju ke pelanggan juga harus tepat sistemnya. Sehingga semuanya aman, terkendali, lancar, untung besar, barakallah itu. Syar'i lagi, barokah lagi, masya Allah. Dasar ya, sampai sekian atau bagaimana? Sampai asar saja atau bagaimana? Ya, gimana? Sudah asar ini kita. Sampai asar saja atau bagaimana? Kuat, selasar. Enggak ada yang pulang. Kalau ada yang pulang, enggak jadi. Masya Allah. Setahu saya tinggal satu persyaratan lagi, yang keenam ya. Nah itu terkait dengan masalah jual beli sistem sampling segala macamnya itu. Jadi gimana? Lanjut pada asar. Baik, kita skors dulu untuk asar. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hafizaka.